Di dalam nasihat diniyah tadi kita diajak untuk memberikan perhatian yang besar di dalam berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka yang melaksanakan ibadat haji atau melaksanakan umrah. Janganlah tanpa uzur, janganlah sekali-kali meninggalkan ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang izin ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan juga izin ke beberapa ulama, ya Habib, doain saya mau pergi haji, saya mau umrah. Tiap orang yang datang bilangnya mau haji, mau umrah. Sampai akhirnya Al-Habib hadza negor. Kenapa haji aja yang disebut? Bilang saya mau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kamu kalau bukan jasa Nabi Muhammad gak kenal yang namanya haji. Bahkan Nabi Muhammad bilang, khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya, pelajari dari saya cara kalian berhaji, cara manasik kalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahwasanya man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang pergi haji sedangkan dia enggak berziarah kepadaku, maka dia telah bersikap tidak sopan kepada Nabi Muhammad, jafa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, man zarani maitan faka'anna mazarani hayyan, yang berziarah kepadaku setelah aku wafat sama seperti dia datang berziarah kepadaku ketika aku masih hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab anbiya, kata Nabi, ahyaun fi quburihim yusallun. Para nabi-nabi, mereka hidup di dalam kuburan mereka, mereka sholat, mereka doa di dalam kuburan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, setelah aku wafat pun juga baik untuk kalian. Kalau hidup baik itu udah jelas, tapi setelah wafat baik juga bagaimana? Nabi menjawab, tu'radu alayya amalukum. Amalan kalian ditampilkan kepadaku. Apabila aku dapati kebaikan, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik, kalau aku dapati lain dari kebaikan, istaghfartu lakum, aku memohon ampunan Allah untuk kalian. Ini amalan kita nih. Kumpulnya kita di majelis ini sampai beritanya oleh Nabi Muhammad, ditampilkan tayangannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu jaga, jangan sampai dari amalan-amalan kita ada hal yang enggak enak untuk dilihat oleh Rasulullah. Jangan sampai dari ucapan kita yang enggak enak untuk didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih melakukan seenaknya, ngomong seenaknya, berarti mungkin Rasulullah gaib dari pikiran kita. Absen dari pikiran kita. Karenanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburannya. Apabila kita diberitakan nih, Nabi Muhammad hidup sekarang lagi duduk di Madinah, kira-kira bagaimana? Kita nabung sebanyak yang kita punya, pengen ketemu Rasulullah, pengen ngasih salam kepada Rasulullah, walaupun sekedar datang cium tangan sama Nabi Muhammad terus kita pulang. Itu yang bakal kita lakukan. Kita jual rumah kalau perlu, jual mobil, jual segalanya untuk bisa datang salaman, bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama, Imam Al-Haddad bilang, ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa maghnamun li ahlil gulubil mukhlisatit tawahiri biha yihsulul matlub fid dini wad duna wa yandafi'ul marhub min kulli dha'iri. Ziarah kepada Rasulullah adalah keberuntungan, adalah kesuksesan, adalah kekayaan bagi orang-orang yang hatinya bersih. Kemudian dengan berkat ziarah kepada Nabi Muhammad, semua hajat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua keburukan ditolak dari orang tersebut apabila dia ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga banyak para ulama, mereka ziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di dalam ziarah mereka disebutkan bagaimana kisah mereka tadi, disebutkan bagaimana Sayyidina Bilal yang ziarah kepada Rasulullah. Ini kita kangen kepada Nabi Muhammad, tapi ada orang-orang tertentu yang Rasulullah kangen sama mereka. Sehingga Sayyidina Bilal Waktu dia setahun keluar dari kota Madinah, kenapa Bilal keluar dari Madinah? Dibilang saya enggak kuat keadaan Madinah, semuanya batunya, pohonnya, jalanannya mengingatkan saya kepada Nabi Muhammad, hingga nangis terus nonstop karena rindu kepada Rasulullah. Akhirnya dia bilang mesti hijrah keluar. Dia pindah, kemudian baru setahun dia pindah, mimpi Rasulullah. Rasul bilang, "Ma hadzal jafa ya Bilal, setahun kau tidak berkunjung, enggak berziarah kepadaku." Dikangenin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demi Allah, enggak ada hati yang lebih penyayang daripada hatinya Nabi Muhammad. Enggak ada hati yang penuh dengan cinta melebihi hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan bahwasanya ada satu Arabi, dia datang dari kampungnya. Kebetulan di situ ada Imam Utubi lagi ziarah di makamnya Rasulullah, dia duduk. Utubi lagi duduk di hadapan pusaranya Nabi Muhammad. Datang ini orang Badui dari gunung, dari desa. Dia datang ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Sami'atullah ta'ala yaqul." Dia ngasih salam kepada Rasul. Terus dia bilang, "Saya dengar Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, 'Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum Rasul lawajadullaha tawwaban rahima.'" Allah bilang dalam Al-Quran, kalau mereka bikin dosa, bikin kezaliman, terus minta ampun kepada Allah, datang kepada Rasulullah, dan Rasul memohonkan ampunan Allah bagi dia, maka niscaya dia dapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah sekarang saya sudah bikin dosa, dan saya datang ke sini, saya dalam keadaan minta ampun kepada Allah, dan mintakanlah engkau, mintakanlah untuk saya ampunan dari Allah Ta'ala. Terus dia puji sebuah syair, "Ya khaira man dufinat fitur bi'a'udhumuhu, wa taba min tibihin al-ga'u wal-akamu, nafsi fida'un liqabrin anta zakinuhu fihi al'afafu wa fihi al-jud wal karamu." Dia keluarkan pujian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, kalau perlu saya maunya itu, saya yang gantikan engkau di dalam lubang kubur itu. Itu dalam kuburan bukan kegelapan, yang ada cahaya, yang ada nikmat, yang ada kelezatan. Kenapa? Itu tempat yang dihuni oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ngomong gitu jalan dia tuh Badui. Utubi ketiduran. Tahu-tahu di dalam tidurnya mimpi Rasulullah. Rasul bilang, "Ya Utubi, ilhaqil Arabi." Kejar tuh orang. Kasih tahu dia kalau dosa-dosanya udah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Habib Ali bilang, "Man tawajjah nahwa babik maraja min dzaka khaib." Yang datang ke pintunya Allah, yang datang kepada Rasulullah, enggak bakalan kembali dengan tangan hampa. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau orang yang memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuh nganter tamu sampai keluar rumah, sampai keluar kampung diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha disebutkan bahwasanya banyak para ulama yang ketika mereka ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah menyambut dan menjawab salam mereka. Itu al-Imam disebutkan ada Sayyidina Ahmad Arifai, dia pergi ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 12.000 orang jamaahnya. Waktu sampai di depan makam Nabi Muhammad, dia bilang setelah ngasih salam, "Ya Rasulullah, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tugabbilul arda anni fahiya naibati. Ha daulatul ashbah gad hadarat famdud yaminak kay tahza biha syafati." "Ya Rasulullah, waktu saya di kampung, saya cuma ngirim roh saya untuk melepas kerinduan berziarah ke makammu. Namun sekarang ini badan udah hadir di depan jasadmu. Ulurkan tanganmu biar bisa saya cium langsung dengan bibir saya." Itu tahu-tahu dari kubur, subhanallah, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Keluar tangan dari dalam kubur dicium oleh Ahmad Arifai, disaksikan oleh 12.000 orang. Masya Allah, radhiyallahu anhu wa arda. Wahakadha, dia minta kepada Rasulullah, dia melamar untuk mencium tangannya Rasulullah SAW. Lakin al-imam al-habib Hamid bin Umar Ba'alawi, dia datang ziarah ke makam Nabi Muhammad, didapetin raudhah udah pada penuh tuh, hujrah udah penuh, gak bisa mendekat. Muwajaha kepada Rasul SAW, duduk di bagian belakang. Tahu-tahu penjaga makam itu keluar, berdiri, melampaui saf demi saf, sampai ke belakang ditanya, di sini ada yang namanya Hamid bin Umar gak? Ada yang namanya Hamid bin Umar Ba'alwi gak? Datang dari Hadramaut. Dicari ketemu di belakang orangnya. Ente Hamid bin Umar Ba'alwi? Iya betul. Ente dipanggil, suruh ke depan. Saya dengar dari makamnya Rasulullah suara yang berkata, Aina waladi Hamid bin Umar? Kemana putraku yang namanya Hamid bin Umar? Suruh dia mendekat, aku ingin dia melihat dia lebih dekat. Didengar itu suara dari makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal Habib Abdullah bin Alul Haddad ketika ziarah ke makam Rasulullah, dia bilang cerita dalam syairnya, wa ghafna wa sallamna ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min munadhiri faradda alaina wa huwa hayyun wa hadirun wa syurifa min hayyin karimin wa hadiri. Saya berdiri, saya memberi salam di depan pusaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk di alam semesta ini. Maka saya dengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau hidup, hidup di dalam kuburnya. Kata beliau radhiyallahu anhum warbahum, wa hakadha, kerinduan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang satu orang ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad pergi ziarah ke Madinah, terus duduk di raudhah situ i'tikaf. Ini orang bersama pecinta beliau, terus bilang, ya Habib, kata ini muhibbin, pecinta syekh hadha, bilang, ya Habib, bertahun-tahun saya ziarah ke Madinah, bertahun-tahun saya ziarah Nabi Muhammad, cuma saya enggak pernah merasakan apa-apa. Enggak ada tuh yang kebuka, hijabnya kebuka, merasakan, menikmati, belum merasakan hal tersebut. Al-Habib Abdul Qadir mengatakan, Hajib, oh, ente mau merasakan, mau melihat, mau menyaksikan, mau mencicipi, naam ya Habib. Khalas, ta'al, gum, berdiri. Diajak sama Abdul Qadir ke Muwajahah, di depan pusaranya Rasulullah. Di depan situ baru Habib Abdul Qadir ngasih salam, sambil megang tuh orang di tangan kanannya. Itu orang bilang, begitu Habib kasih salam, seolah-olah dibukakan hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nur, cahaya, sampai saya tuh gemeteran, berat, hampir saya pingsan, kalau bukan tangan saya dipegang oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf radhiyallahu anhu arba. Wahakadha, mereka ini orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, enggak ada hijab, enggak ada batasan antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita ada batasan enggak dengan Rasulullah? Batasan kita dosa kita. Batasan kita kelakuan buruk kita. Batasan kita adalah nih hati yang kotor kita, yang semuanya kalau kita taubat, kita bebenah, maka kita bakalan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang minas salihin ziarah di makamnya Nabi Muhammad. Alhasil begitu dia ziarah di makamnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu dia enggak tahu bagaimana cara untuk berdoa, orang awam. Dia cuma bilang, "Ya Rabb, ya Allah, ini adalah nabimu, kekasihku Nabi Muhammad. Orang yang engkau cintai. Aku adalah hambamu. Tuh di luar tuh ada syaitan iblis, musuhmu. Ya Allah, kalau engkau memberikan ampunan kepada hambamu ini, maka nabimu bakalan gembira. Musuhmu iblis bakalan bersedih dan hambamu bakalan selamat. Tapi kalau engkau tidak mengampuni hambamu ini, maka kekasihmu Nabi Muhammad bakalan sedih, musuhmu bakalan gembira itu iblis, dan hambamu bakalan celaka. Dan engkau adalah arhamur rahimin, akramul akramin, yang maha pemberi, maha penyayang, maha dermawan. Enggak mungkin engkau membiarkan hati nabimu bersedih dan iblis musuhmu bergembira. Maka selamatkan dan ampuni kepada hambamu." Wah, kata itu malam harinya dia tidur mimpi, dia bilang, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa engkau, mengabulkan hajat-hajat engkau karena doamu yang unik tersebut. Dalam mimpinya, doa yang unik. Sebab doa yang keluar dari lubuk hati itu lebih cepat dikabulkan daripada doa yang sekedar fasihnya lidah dalam berbicara dan di dalam berkata-kata. Itu sebagian salihin dia ziarah ke makam Rasulullah, duduk di masjid, i'tikaf. Tatkala dia duduk di masjid, tertidur, melihat dalam tidurnya itu, dia mimpi melihat Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah keluar dari kuburnya, menyambut tuh orang-orang yang pada datang berziarah, menyapa mereka satu persatu. Terus Rasulullah datang, mau menghampiri salah seorang yang ada di raudhah. Dibilang tiap kali mau masuk mendekati orang tersebut, enggak kuat, Rasul balik lagi. Terus enggak lama nyoba lagi datang dekat lagi, enggak bisa lagi, mundur lagi. Sampai beberapa kali. Akhirnya ini orang yang mimpi datang, saya datang, ya Rasulullah, kenapa engkau mau kemana? Siapa yang mau engkau datangi? Dibilang ini ada cucu saya datang berziarah kepada saya. Saya mau nyapa dia, mau nyambut dia, cuma enggak bisa. Kenapa? Ada rokok di kantongnya. Ada rokok di kantongnya. Dilihatin mana cucumu, itu dia orangnya. Terbangun dari tidurnya, dicari itu orang, ada di situ. Disamperin, engkau cucunya Nabi? Iya, Al-Fulan, iya. Saya barusan mimpi kakekmu Rasulullah SAW. Rasul mau menghampiri engkau, mau menyambut engkau, cuma enggak bisa gara-gara rokok yang ada di dalam kantongmu. Dibilang sekarang saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cuma perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah taala berikan ampunan kepada kita sekalian, dijadikan kita orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al mar'u min haitsu qalbihi la min haitsu jismihi. Orang dilihat dari hatinya, bukan dari tempatnya di mana. Kita di majelis kuitang, ribuan kilometer dari Madinah Munawwarah, tapi kita lebih dekat daripada orang yang ada di Madinah Munawwarah, insyaallah. Wah, kata itu barang siapa yang mencium aroma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cium aroma Nabi besar Muhammad ini inda salihin, inda auladin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majelis yang macam begini dicium aroma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di majelis yang mulia ini kita kirim salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hasuna minni anumsikal aglam fi hadzal maqam wa aqra assalam ala sayyidil anam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. فهنا فبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله.